Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 23 Juli 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Dua pencuri ternak sapi di Nagan Raya Babak Belur diamuk masa. Tiga mafia sabu dihukum penjara seumur hidup. Tujuh penjudi dieksekusi cambuk di Biren. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serabi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serabi FM. Sudarlun, dua orang pelaku pencurian ternak sapi di Dusun Alugani, Gampung Gunung Pungki, Kecamatan Taduraya, Babak Belur, diamuk warga pada Jumat dini hari. Selanjutnya, kedua pelaku diamankan polisi. Dari Nagan Raya, Dedi Iskandar melaporkan. Kapolres Nagan Raya, AKBP Merwazi, kedua pelaku pencurian sapi yang diringkus adalah Sarjono dan Ziki, keduanya warga Gampung Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala. Keduanya dipergoki warga sedang membawa kabur ternak sapi hasil curian milik warga menggunakan mobil Toyota Kijang Kapsul BL976TZ. Ketika akan mengangkut sapi hasil curian itu, ternyata mereka telah ditunggu warga secara beramai-ramai sehingga keduanya langsung diamuk warga hingga babak belur. Beruntung, polisi cepat tiba ke lokasi kejadian guna melakukan pengamanan terhadap pelaku. Selanjutnya, pelaku digiring ke Mapolsek Kuala. Kapolres menambahkan dua pelaku utama dalam kasus pencurian sapi ini berhasil melarikan diri. Keduanya adalah Nanang dan Adi, warga Kecamatan Darul Makmur. Nanang dan Adi yang berhasil lolos dari kepungan warga saat ini masih diburu polisi. Sudarlun, Mahkamah Agung menghukum 3 dari 4 penyeludup 14,6 kg sabu-sabu dari Malaysia ke Aceh dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan seorang lainnya dihukum 19 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar rupiah. Dari 4 terpidana, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Ketiga terpidana yang dihukum seumur hidup yaitu Ramli 49 tahun dan anaknya Muzakir 20 tahun, warga Calok Gelima, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, serta Herman 48 tahun, warga Sang Sungai Pao, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Sementara istri Ramli, Nani Darlinda, 39 tahun, dihukum 19 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Khusus terhadap Nani Darlinda, warga Desa Jawa Tengah, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, jika tak mampu membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, ia diharuskan menjalani kurungan tambahan selama 6 bulan. Demikian salinan putusan MA yang diterima Kejaksaan Negeri Aceh Utara beberapa hari lalu. Untuk diketahui, 4 mafia sabu-sabu jaringan internasional tersebut ditangkap aparat TNI Polri 14 Februari 2015. Dalam persidangan, Jaksa Kejari Aceh Utara menuntut keempat terdakwa dengan hukuman mati. Namun pada 2 Desember 2015, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menghukum 3 terdakwa seumur hidup. Khusus untuk Nani dihukum 19 tahun penjara. Sudarlun, Kejaksaan Negeri Biren mencambuk 7 orang terpidana jarimah maisir atau perjudian. Mereka menjalani ukubat dicambuk di halaman Masjid Agung Sultan Jempa Biren Jumat sore. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Pantauan di lapangan, ratusan warga memadati halaman Masjid Agung Sultan Jempa Biren saat ukubat cambuk dilaksanakan. Sementara aparat keamanan berjaga-jaga di lingkungan masjid. Kasih pidana umum Kejari Biren Eduardo menyebutkan, ketujuh terdakwa kasus maisir yang dicambuk adalah Marzuki, Azwir, Mashkuri, Jamhur, Munadir, Ayub, dan Kadri. Mereka masing-masing dikenakan hukuman cambuk bervariasi, 3-5 kali cambukan. 7 pelaku maisir tersebut masing-masing ditangkap di 2 lokasi terpisah pada Mei lalu. Pada saat pelaksanaan hukuman cambuk, terdakwa Azwir yang menjalani 3 kali cambukan sempat meringis kesakitan. Sementara terdakwa lainnya ada yang bersikap tenang. Sudarlun, sebanyak 8 rumah warga di Dusun Tanjung Desa Bukit Temurung, Kecamatan Kuala Simpang, Aceh Tamiang, ludes dilalap si jago merah Jumat siang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi menjelang salat Jumat itu. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. 8 rumah warga yang terbakar masing-masing milik Jaka 70 tahun, Sahrul alias Alul 40 tahun, Heri 30 tahun, Syahrizal 30 tahun, Anwar 35 tahun, Aman 30 tahun, Rahmat 40 tahun, Ismail 50 tahun, dan milik Edi 37 tahun. Kasat Reskrim Polres Aceh Tamiang, Ibtu Ferdian Chandra mengatakan, awalnya seorang warga, Turinah 39 tahun, melihat kobaran api berasal dari rumah milik Alul. Melihat kobaran api sudah membesar, Turinah berteriak meminta tolong kepada warga lain untuk memadamkan api yang sedang menyambar rumah lainnya. Namun karena seluruh rumah terdiri dari konstruksi kayu, sehingga hanya dalam hitungan menit, 8 bangunan itu ludes dilalap si jago merah. Banyaknya rumah warga yang hangus terbakar karena posisi rumah berderet dan sebagian konstruksi bangunan terdiri dari papan lampu. Mobil kebakaran dilaporkan tiba dengan cepat ke lokasi. Namun, api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sekitar 20-an aktivis pemuda Islam yang tergabung dalam komunitas Pemuda Subuh, Kompas, Jumat siang menggelar aksi dan long march sebagai bentuk solidaritas untuk Turki. Para aktivis melakukan long march dari Masjid Baitul Makmur Lamprit ke Masjid Raya Baitul Rahman, selanjutnya menggelar aksi di depan Masjid Raya. Dari Banda Aceh, M. Nasir melaporkan. Amatan di lapangan, para aktivis melakukan long march dengan belasan sepeda motor sekitar pukul 11 WIB. Selanjutnya menggelar aksi di halaman Masjid Raya dengan membentangkan spandu, poster, dan bendera Turki. Mereka berorasi secara bergantian. Orator aksi Irhamullah mengatakan aksi itu digelar sebagai bentuk simpati dari aktivis Aceh terhadap negara Turki. Sebab negara tersebut sedang dilanda konflik berupa kudeta dan serangan bom di tempat publik. Menurutnya, dengan aksi tersebut diharapkan dapat menggerakkan simpati masyarakat Aceh untuk mendoakan agar negara Turki jauh dari konflik. Apalagi kebangkitan Turki sebagai negara Islam yang besar. Sudarlun, Muspika Kecamatan Tenggulun Aceh Tamiang menghalau penambang emas liar tanpa izin yang beraktivitas di hulu Sungai Renggas dalam kawasan ekosistem Lauser Kamis kemarin. Mereka dihalau saat sedang melakukan aktivitas penambangan dalam kawasan ekosistem Lauser. Dari Aceh Tamiang, M. Nasir melaporkan. Camat Tenggulun, Zulfikar, mengatakan ada 5 penambang emas liar yang dihalau Muspika Kecamatan Tenggulun. 5 warga tersebut adalah Rudi Setiawan, 50 tahun, warga Helvetia, Kota Medan, Sukradi, 43 tahun, dan Mulyadi, 41 tahun, keduanya warga desa Tenggulun. Kemudian Tugio, 40 tahun, warga desa Alur Selebu, Kecamatan Tamiang Hulu, dan Zamzami, 36 tahun, warga Kota Banda Aceh. Mereka sudah memulai aktivitas pengolahan penambangan liar selama seminggu, menggunakan mesin dompeng 20 PK, mesin dap sanyo, selang, drum minyak, dan gigi rotor penghancur batu. Kelimanya diminta membongkar gubuk yang menjadi tempat istirahat, serta membongkar mesin penambang emas liar tersebut. Dari keterangan mereka, biaya aktivitas penambangan liar itu dilakukan secara patungan, dan baru memulai pengolahan selama seminggu, belum menemukan emas. Mereka kemudian diberikan peringatan karena tidak memiliki izin melakukan penambangan di kawasan ekosistem Lauser yang dilindungi negara. Sudarlun, laga berat dilakoni Persiraja ketika menantang PSMS Medan di Stadion Teladan Medan Sabtu petang. Namun karena berhasrat mempertahankan posisi di puncak klasemen, lantak laju tetap mengusung kemenangan. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Persiraja datang ke Medan dengan status juara paruh turnamen Grup 1 Indonesia Soccer Championship atau ISC Seri B dengan koleksi poin 13. Catatan positif ini membuktikan kalau pasukan Ahyar Ilyas merupakan tim yang sulit dikalahkan. Khusus bagi PSMS yang menduduki urutan kedua di turnamen ini, Persiraja betul-betul menjadi momok menakutkan. Karena di putaran pertama, anak-anak Medan dibantai 0-3 kala bertandang ke Banda Aceh. Wakil manajer Persiraja, T. Armansyah, mengaku peluang untuk memetik poin penuh di Teladan tetap terbuka. Rasa optimis ini tidak terlepas dengan fakta kondisi seluruh pemain cukup baik. Seluruh pemain yang berjumlah 18 orang ikut diboyong ke Medan. Namun posisi Persiraja sebagai jawara klasemen belum nyaman. Koleksi poin mereka hanya terpaut 3 angka dari PSMS sebagai runner-up. Bila dalam laga nanti PSMS bisa menang dengan selisih 4 gol, dipastikan PSMS akan mengkudeta klub kesayangan masyarakat Banda Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 23 Juli 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedar Alun, wassalam.